Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, suaranya terdengar? Ya, terdengar, Ustaz. Assalamualaikum wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa akhiral hadiyi hadiy muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para akhwat, sahabat madrasah, mar'ah salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di pagi hari Ahad ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Tanbihatun ala ahkamin takhtasu bil mu'minat, penjelasan-penjelasan hukum yang berhubungan secara khusus dengan wanita-wanita muslimah, wanita-wanita beriman, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, di mana pada jumpa yang lalu kita telah membahas sekilas tentang berbagai hukum berkenaan dengan pakaian wanita, ya, pakaian dan perhiasan wanita. InsyaAllah pada jumpa kali ini kita akan lanjutkan tentang hal-hal yang berkenaan dengan hukum-hukum khusus yang berkenaan dengan wanita dalam pelaksanaan ibadah sholat. Tak lupa pula di awal misi ini kita memperbanyak ungkapan salam salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dalam mempelajari sunnah beliau, mengamalkannya serta mendakwahkannya, dan kita diberikan kesabaran dalam menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan di dalam menjalankan sunnah tersebut. Baiklah para akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu afasul khamis, fasal yang kelima, bibayani ahkami, menjelaskan hukum-hukum takhtasu bil mar'ati fi salatiha, hukum-hukum yang berkenaan secara khusus dengan wanita muslimah dalam ibadah sholat. Pertama, yang sangat perlu disadari oleh setiap wanita muslimah adalah tentang keagungan sholat tersebut. Karena wanita muslimah mengalami yaitu disebut dengan datangnya bulan atau haid setiap bulannya, sebagian dari wanita muslimah justru memanfaatkan kondisi ini kadang-kadang untuk lalai dan melaksanakan sholat. Bagaimana bentuk kelalaian itu? Sebagian anak-anak yang sudah balik, anak-anak yang sudah apa, ketika dinasihatkan, diperintah untuk sholat, dia kadang-kadang berbohong bahwa dia bilang lagi datang bulan. Ini juga satu dosa yang sangat besar ya. Samping dia sudah beralasan yang suatu kebohongan, kemudian juga meninggalkan ibadah yang sangat agung ini. Atau kadangkala belum datang bulan dia sudah meninggalkan sholat. Atau kadangkala belum suci dia kadang-kadang, ya ini sisi lain, malah melaksanakan sholat. Nah, ini perlu diperhatikan benar, sebenarnya telah kita jelaskan ketika membahas masalah hukum-hukum berkenaan dengan haid dan nifas bagi wanita muslimah. Baik, maka beliau mengatakan, hafizu ayyuhal muslimah ala salatiki. Wahai para wanita muslimah, hendaklah kalian menjaga salat kalian. Fi awqatiha, yaitu pada waktu-waktunya. Nah, ini juga kadang-kadang sebagian para wanita, ya karena dia tidak diwajibkan salat berjamaah ke masjid, kadang-kadang malah lalai dalam melaksanakan salat tersebut. Padahal waktunya sudah hampir habis umpamanya. Maka saat awal waktu masuk dan mengenai dinasihatkan Rasulullah SAW bahwa sholat itu yang afdolnya adalah fi awqatiha, fi awal waktiha, dan di awal-awal waktunya menunjukkan tentang bagaimana firman Allah SWT, wasa'iru ya, ila ma'firatin min rabbikum, ini bersegera, bukan ditunda-tunda. Fastabiqul khairat, bersegera melakukan kebaikan itu. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan yang membuat sebagian wanita ragu dan merasa berdosa ketika dia mendekati waktu datang bulannya, dia malah lalaikan sholat. Padahal waktu zuhur sudah masuk atau waktu asar sudah masuk, namun dia menunda satu jam, setengah jam, setelah itu datang haid. Maka datang keraguan dalam dirinya. Bagaimana tadi saya sudah bisa sholat, tapi saya tidak termasuk sholat, tidak melaksanakannya, sekarang sudah datang haid. Nah, ini bentuk salah satu penafsiran ulama tentang kelalaian, melalai-lalaikan sholat. Fawailul musallin, maka sebagian ulama menafsirkan ini adalah nerkawil bagi orang yang sholat, artinya mereka melalaikan dari sisi waktunya, melalaikan dari sisi syarat dan kesempurnaan rukunnya, ataupun kekhusyuan dalam sholat tersebut. Nah, oleh sebab itu, ya, mustawfiyatan li syurutiha, hendaklah harus memperhatikan tentang syarat-syarat sholat tersebut, dan juga rukun-rukun sholat tersebut, dan hal-hal yang wajib dalam sholat tersebut. Ini perlu dipelajari. Pembahasan ini telah kita bahas sebetulnya dalam satu majlis yang lain, yaitu Daurah Idaman 2 yang membahas tentang Fiqhul Muyassar, yaitu ringkasan fikih Islam. Telah kita bahas tentang rukun-rukun sholat, ya, wajib-wajib sholat, ya. Semoga bisa dilihat di media, melalui akun YouTube ataupun Facebook dan juga Instagram. Di sana ada penjelasan tentang rukun-rukun dan wajib-wajib sholat dalam pembahasan Al-Fiqhul Muyassar, yaitu ringkasan fikih Islam. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ummahatul mukminin, ya istri-istri Rasulullah SAW, alaihi wasallam, wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa atina Allah wa rasulah. Hendaklah mereka mendirikan salat, ya, membayarkan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Semua kita tahu bahwa salat adalah rukun amal jawarih yang pertama. Kalau dalam amal yang pertama itu rukun ajaran Islam yang zahir adalah salat. Adapun syahadat adalah itu rukun Islam pertama, tapi berkenaan dengan keyakinan. Sehingga sholat merupakan rukun Islam yang kedua yang wajib setelah syahadatain. dalam mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan ini perintah ini adalah umum bagi wanita muslimah, ya, dan salat merupakan rukun yang kedua dari rukun Islam, dan dia merupakan amudul Islam, tiangnya Islam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Rasul amri al-Islamu wa dhirwatu sanabihi al-jihadu fasbillah wa amuduha salah. Ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah menjelaskan puncak urusan, pokok urusan itu adalah Islam, dan puncak kejayaannya dari jihad ialah Allah, wa amuduhu as-shalah, dan tiangnya adalah salat. Jadi hadis menyebutkan bahwa salat merupakan tiang agama. Artinya bila orang tidak salat, makanya para ulama jumhur salaf, yang dimaksud jumhur salaf ini para sahabat, para tabi'in, itu mengkafirkan orang meninggalkan sholat. Taib. Wataruha kufrun yukhriju minan millah. Meninggalkan sholat adalah hukumnya kafir dan mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Wala dina wala islama liman la sholata lahu minar rijal wa nisa. Tidak adalah agama dan tidak pula Islam bagi orang yang tidak sholat, baik laki-laki maupun perempuan. Wa ta'khiru shalaan waqtiha, melalaikan salat dari waktunya, min ghairi udhrin syar'i, tanpa ada uzur yang syar'i, tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam agama, idha'atul laha, ini salah satu bentuk menyia-nyiakan salat tersebut. Maka tadi kita nasihatkan pada para akhwat, bila waktu salat telah masuk, azan telah dikumandangkan, maka seyogyanya wanita muslimah bersegera untuk melakukan menunaikan salatnya, ya, menunjukkan tentang bagaimana dia istijabahnya terhadap perintah Allah, ya, yang bersegera dan bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara menunda-nundanya sampai sudah hampir berakhir waktunya. Nah. Baik. Kemudian, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ayat menjelaskan tentang larangan menyia-nyiakan salat, yaitu mengakhirkan atau menunda-nunda, ya, sampai waktunya hampir berakhir. Fa khalafa min ba'di khalqun ada'u shalah wattaba'u syahawat. Maka datanglah setelah mereka generasi yang mereka menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsunya. Nah, fa sawfa yalqauna ghayya. Mereka demikian akan dimasukkan ke dalam neraka disebut ghayya. Ghayya ini ada yang menyebutkan azab, ada yang menyebutkan salah satu lembah di dalam neraka jahannam. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Kecuali orang bertobat dan beriman dan beramal saleh. Fa ulaika yadkhulul jannah. Mereka itu akan masuk surga. Wa la yudzlamuna syai'ah. Mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Ibnu Katsir menjelaskan tentang tafsir ayat ini an jami'i namatil mufassirin, dari sekelompok ulama-ulama ahli tafsir, bahwa makna idatus sholat, idatus sholat, bahwa maksud dari menyelarikan sholat dalam ayat tersebut, idatus sholat, yaitu idatus mawakitiha, yaitu melalai-lalaikan sholat itu dari waktunya. Nah, ini pertama nasihat kepada wanita muslimah. Baik. Biantusalli ba'dama yakhruju waktuha. Ya, seperti melaksanakan salat waktunya sudah habis. Dan juga difasirkan gaya disebut tadi adalah al-khasar, atau disebutkan mereka adalah orang-orang yang merugi, fasaufa yalqauna gaya. Mereka-mereka yang melalaikan salat tersebut akan merupakan kerugian di akhir kelak, dan juga merupakan orang merugi di akhir kelak. Dan juga difasirkan oleh ulama bahwa ada wadi fi jahannam, salah satu lembah yang ada di dalam neraka jahannam. Itulah ancaman bagi setiap orang yang melalaikan sholat. Nah, kenapa peluang melalaikan sholat itu banyak terdapat pada wanita muslimah? Di antara tadi kita jelaskan, karena mereka tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah. Ya, maka kadang-kadang sebagian mereka, ya, lalai dalam menunaikan sholat pada waktu yang tepat. Berikutnya, bagi wanita muslimah memiliki hukum-hukum khusus dalam sholat, berbeda dari laki-laki. Nah, Di antara hal yang berikut ini. Yang pertama, tidak diwajibkan atas wanita azan dan iqamah. Nah, masalah azan iqamah ini memang berbeda pendapat ulama. Ya, berbeda pendapat ulama di sini. Karena azan disyaratkan mengangkat suara. Sedangkan wanita tidak boleh baginya untuk mengangkat suaranya. Dan tidaklah sah dari mereka jika melaksanakan azan. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam siapa Ibnu Qudamah dalam kitab An-Nughni, dan beliau menyebutkan la na'lamu khilaf, la na'lamu fihi khilafan. Kita tidak tahu ada perbedaan ulama dalam hal ini. Jadi maksudnya tentang kewajiban azan. Tapi kalau apakah hukumnya mustahab atau dianjurkan? Nah, di sini akan kita sebutkan nanti perbedaannya. Jika salatnya gabung dengan laki-laki, jelas wanita tidak disyaratkan untuk azan dan iqamah. Namun jika salatnya sesama wanita saja, berjamaah tapi wanita saja, atau salatnya sendirian, nah, pendapat dari ulama Syafi'iyah yaitu dan beberapa ulama lain, kalau enggak salah Malikiyah juga, yaitu tidak kalau Syafi'iyah menganjurkan untuk melaksanakan iqamah. Ya, menganjurkan untuk melaksanakan iqamah. Selama dia tidak bergabung dengan laki-laki. Salat sendiriankah atau salat sama para wanita saja. Baik. Nanti akan kita jelaskan pandangan ulama di sini nanti melalui sumber yang lain. Baik, itu yang pertama nanti kita lihat di sini perbedaan ulama dengan masalah ini tentang azan dan iqamah ya. Berkata Imam Ahmad, "In fa'alna fala ba'sa wa illam yaf'al fa jaiz." Jadi maksudnya sini wajib, apakah wajib hukum azan dan iqamah? Tidak wajib. Itu bagi wanita, itu yang disebut sini, tidak wajib. Tapi apakah disunahkan, dianjurkan? Maka Imam Ahmad menyebutkan jika dia melakukan tidak mengapa, jika ditinggalkan juga boleh. Berapa Imam Syafi'i, inna iqamah pihak nisa mandubatan. Jadi menurut Imam Syafi'i, iqamah bagi ini wanita. Nah ini posisinya kalau dia sholat sendirian atau sholat sama wanita saja. Nah itu dianjurkan. Ya, la al-adhan al-masyur, tapi tidak azan. Ya. Kemudian, sebagian ulama mengatakan boleh azan dan iqamah bagi wanita sesama wanita saja, ya, tanpa menikirkan suara. Ini pendapat yang diwakilkan dari Ibnu Mundzir dan Ibnu Abi Syaibah bahwa Aisyah anha kana tu'adzinu wa tuqim, bahwa Aisyah pernah azan dan juga iqamah. Dan juga diwakilkan bahwa Ibnu Umar ditanya tentang apakah wanita boleh azan, maka Ibnu Umar marah, lalu dia berkata, apakah saya melarang orang untuk mengingat Allah, antikrillah? Berkata Ibn Mundzir, al-adhan, zikru min zikrillah, palabasa antu azinul mar'ah wa tuqim. Tidak mengapa wanita itu adhan dan melaksanakan iqamah. Tetapi Allah alam yang rajih, yang dianjurkan adalah itu, boleh, ini ada tiga hal ya, wajib, dianjurkan, boleh. Kalau memang membolehkan, tapi tidak dianjurkan, ya, atau tidak disunahkan. Kalau Imam Syafi'i menganjurkan hanya azan saja bagi wanita. Ini ada berapa pendapat ya yang menjelaskan tentang masalah yaitu azan ya. Dalam bagi wanita ya. Kemudian nanti juga kita akan jelaskan masalah apa namanya? Masalah jahar dengan salat dan selain dan hukum-hukum lainnya nanti akan kita jelaskan. Baik. Hukum iqamah bagi wanita dalam salat ini saya nukil dari kitab yang lain, dari masdar yang lain. Dijelaskan sini bahwa adapun hukum iqamah bagi wanita ya, ada beberapa pendapat ahli fikih di sini. Al-Hanafiyah menyebutkan itu adalah qaraha tahrim. Jadi tidak boleh wanita menurut mazhab Hanafiyah untuk wanita itu melakukan azan dan iqamah. Baik. Kemudian ini tadi berapa pendapat yang kita sebutkan? yaitu bahwa pendapat para ulama Syafi'iyah, mereka menganjurkan iqamah saja bagi para wanita. Baik. Berikutnya yang kedua, perbedaan kedua adalah masalah aurat dalam sholat. Nah, kan berbeda antara aurat laki-laki dalam sholat. Kalau laki-laki, aurat laki-laki dalam syariat kan dari antara lutut dan sampai pusar. Nah, kalau sholat dia, ditambah oleh sebagian ulama, makruh sholatnya kalau dia tidak menutup bahunya. Ada sebagian mengatakan haram. Karena ada hadis melarang untuk laki-laki yang tidak sholat dan tidak menutup pundaknya. Tapi wanita beda. Wanita adalah seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali telapak tangan dan muka. Itu auratnya wanita dalam sholat. Namun dijelaskan juga di sini, apabila dia berada di tempat sholat itu akan lewat laki-laki dan bisa kelihatan oleh laki-laki, maka para ulama, sebagian ulama maksudnya, berpendapat dia boleh memakai hijab atau memakai cadar. Baik. Seluruh tubuh wanita adalah aurat dalam sholat kecuali wajahnya. Dan wafikafai wakadamaya khilaf. Jadi masalah apakah dua telapak tangan dan tumitnya juga aurat harus tutup, ini ada perbedaan ulama. Wadhalika kullu haitsu la yaraha rajulun. Jadi apabila tidak dilihat oleh, ada laki-laki yang melihatnya, yang bukan mahramnya. Jadi kalau di rumah, ya boleh buka sholat, tidak boleh ditutup mukanya dan telapak tangannya pun tumitnya ya. Telapak tangan dan tumit itu berbeda pendapat ulama, ada yang mengatakan bagian dari aurat dalam sholat, ada yang tidak. Tapi yang umum pendapat ulama adalah bahwa muka dan telapak tangan itu adalah tidak wajib itu oleh wanita sedang sholat. Apabila dia sholat tidak dilihat oleh laki-laki atau sholat dengan sendirian atau sama wanita atau sholat di hadapan para mahramnya dia. Baik. Bayangkan ya rauh rajulun, jika ada laki-laki yang melihatnya yang bukan mahram bagi dia, maka dia wajib menutup apa? Mukanya. Kama ijma' alaiha sitruha kharijas shalah 'an rijal. Sebenarnya dia wajib menutup mukanya di luar sholat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Falurra fi sholatiha min taqtiyati ra'siha wa raqabatiha wa min taqtiyati baqiya badaniha hatta zuhur qadamai. Maka seorang wanita harus menutup kepalanya dan pundaknya dan menutup bagian badannya yang lain sampai yaitu punggung kakinya ya, atau punggung telapak kakinya atau punggung tumitnya gitu ya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu salata haidin, yakni man balagat haid, tidak diterima salat wanita yang sudah haid kecuali bikhimarin, itu menutup kepalanya ya, berhijab ya, maksudnya menutup kepala seperti jilbab gitu ya. Wal khimar mayughati ras wal unuq, itu khimar itu adalah seperti jilbab yang biasa yang menutup yaitu kepala dan pundaknya atau bahunya ya. Dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atustalil mar'atu fi dir'in wa khimarin bighairi izarin, bolehkah wanita salat di dir'in? Ya kalau dir'in sekarang itu seperti apa namanya itu? Baju yang dalam saja tanpa pakai sarung. Ya. Dan khimar, jadi menutup kepala ya, menutup sampai telekungnya panjang ke bawah, tapi tidak memakai pakaian lain umpamanya, langsung aja semua itu boleh enggak, kata ditanya oleh Ummu Salamah ini kepada Rasulullah SAW. Jadi dir'in itu khimar ya, di'in wa khimarin. Jadi dimakai umpamanya baju dalam, kemudian jilbab dalam, ya jilbab gitu. Dan biduni izar, ini izar itu ada sarung atau ada rok lah bahasanya, kalau untuk wanita di bahasa kitanya. Boleh enggak? Kata Rasulullah, idza kana dir'un sabighan yughatti zuhur qadamain. Apabila memang jas atau bajunya itu yang dua yang dalam itu menutup sampai apa? Punggung tumitnya. Nah, kalau menutup itu enggak perlu, boleh dia tidak pakai apa namanya? Tidak memakai rok atau semacamnya. Itu intinya, pakaiannya itu jika menutup auratnya keseluruhan. Intinya, tidak ada pakaian khusus bagi wanita itu sholat. Yang penting menutup auratnya. Kenapa ini kita jelaskan? Karena ada sebagian wanita, bagian kaum muslimah, dia memahami kalau nggak ada telekung atau mukenah, mereka tidak sholat, alasannya nggak ada. Padahal bisa sholat dengan pakaian hijab yang sudah biasa sholat dia. Pakaian hijab yang biasa, yang menutup aurat biasa, sudah bisa sholat mereka. Ya, sudah bisa sholat, tidak harus membawa mukena kemana-mana, mestinya tidak mesti begitu. Tidak ada pakaian khusus kalau sholat itu. Tapi kalau mau disediakan pakaian itu tidak masalah, boleh saja ya, tapi tidak ada keharusan, itu yang kita maksud di sini. Jangan sampai membebankan sesuatu lalu meninggalkan kewajiban. Ya, seperti sebagian di daerah-daerah ya ada pahamnya kalau enggak ada mukena artinya dia seakan sholatnya enggak sah ya, kalau orang sholat dengan pakaian wanita yang biasa begitu. Itu bisa dia sholat seperti itu. Ya, kalau dia tidak dilewati oleh laki-laki, tidak oleh laki-laki bukan mahram, dia tidak apa-apa. Mukanya terbuka dengan ujar telapak tangannya, ya. Yang penting menutup sampai mata kakinya atau tumitnya, itu ya. Baik. Dua hadis ini menunjukkan bahwa di dalam sholat seorang wanita itu harus menutup kepalanya dan juga pundaknya ini, ya. Kama apa ada hadis Aisyah, sebenarnya sebutkan hadis Aisyah. Dan juga wajib menutup seluruh badan yang lain sampai dengan itu punggung tumitnya, punggung kedua tumitnya. Sebenarnya sebutkan hadis Ummu Salamah. Dan boleh bagi wanita membuka mukanya ketika tidak ada laki-laki yang ajnabi, arti laki-laki yang bukan mahramnya. Berdasarkan ijma' al-ilmi ala dhalik. Baik. Itu perbedaan kedua. Jadi dari sisi aurat dalam sholat dan ataupun pakaian sholat bagi wanita berbeda antara laki-laki. Berkata Syaikh Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa jilid 22 halaman 113 sampai 114, fa innal marata law salat wahdaha kana umuratan bil istimar. Wanita bila salat dengan sendirian dia harus memakai jilbab. Simar itu biasanya jilbab lah, selendang yang menutup kepala dan bahu pundaknya. Wa fi ghairi salat yajuz la kashfu ra'saha fi baitiha. Tapi kalau dalam luar salat di rumah dia boleh buka bahunya ini, buka bahu kepala ke atas kan boleh dia. Ini kalau di rumah maksudnya. Itu bedanya. Jadi aurat wanita kalau di rumah tanpa ada laki-laki ajnabi, tidak ada yang bukan mahram di sana, di rumah dia boleh membuka apa? Kepalanya dan dari pundaknya, lehernya ke atas. Tapi kalau sholat dia harus memakai. Nah, itu perbedaannya di sini dijelaskan. Jadi walaupun di rumah dia boleh buka kepalanya di rumahnya. Dan juga fa'khuzina fi shalah haqqul lillah. Memakai pakaian yang bersih, yang indah dalam sholat itu adalah hak bagi Allah SWT yang harus kita tunaikan. Wala sali ahadin yatufa bil bait, bukan pula ketika melaksanakan dia bertawaf di bait, di Ka'bah, maka juga tidak boleh lakukan dengan tidak menutup aurat, ya, walaukana wahdahu bil lail, walaupun wanita itu tawaf di malam hari sendirian, tidak boleh. Dia tetap seperti harus menutup auratnya seperti dalam sholat ketika tawaf. Ini yang dimaksud. Jadi dibicarakan di sini aurat wanita dalam sholat juga aurat wanita ketika tawaf. Baik. Dan tidak boleh juga wanita itu sholat dalam keadaan tidak menutup auratnya atau telanjang walaupun dia sendiri ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Juga laki-laki tidak boleh. Ya. Harus menutup aurat dalam sholatnya. Ila angkala sampai beliau menjelaskan falaisa al-auratu fi shalah murtabitan bi auratin nazar. Jadi bukan maksud menutup aurat dalam sholat itu adalah berhubungan dengan adanya orang yang melihat. Kalau enggak ada orang melihat, arti kata boleh tidak untuk orang dalam sholat? Enggak. Nah, tidak demikian. Maka itu sholat itu adalah, dari syarat sholat itu adalah menutup aurat. Jadi walaupun dia sendirian di kamarnya, kan wanita umpamanya lebih utama sholatnya di kamarnya sendiri. Boleh enggak dia buka, tidak pakai jilbab, dibuka kepalanya atau pakaian biasa begitu sholat? Enggak boleh. Dia wajib. Walaupun sendirian, ya. Bukan menutup aurat dalam sholat itu karena adanya dilihat oleh orang, pandangan orang lain, ya, la tardan wala aksan, ya, baik dilihat ataupun lawannya tidak, ya, wala tardan maksudnya sini, la tardan baik dibiasakan ataupun tidak atau sebaliknya juga tidak boleh, ya, maksudnya di sini kalau ada orang yang melihat dia tidak, dia harus menutup aurat dalam sholat. Kalau tidak, dia tidak menutup aurat. Bukan demikian. Tapi menutup aurat dalam sholat wajib dalam segala kondisi, baik tidak ada orang melihat ataupun ada orang melihat. Ya, baik sendirian ataupun tidak ada orang lain. Karena wanita kalau dalam kamar yang di luar sholat dia boleh berpakaian bentuk apa saja di kamar sendirian. Tapi kalau sholat nggak boleh. Nah, ini dijelaskan. Berkata Imam Qudamah dalam Mughni jilid 2 halaman 328, adapun seluruh badan wanita yang merdeka maka wajib ditutup dalam salat, ya. Jika ada yang terbuka darinya sesuatu tidak sah salatnya kecuali ayakun yasiran kecuali sedikit, kata beliau. Dan ini pendapatnya Imam Malik dan Auza'i dan Syafi'i, kata Ibnu Qudamah. Yang ketiga adalah, nah ini yang ketiga ini, bahwa seorang wanita tajama nafsaha fi ruku' wa sujud badalan min at-tajafi. Jadi merapatkan badannya ketika sujud dan ruku', dan juga duduk dalam bentuk mutarabi'ah. Mutarabi'ah itu tidak tawaruk, juga tidak itiras. Au tasdilu rijlaiha. Jadi boleh dia apa namanya? Tidak melipat kakinya, maksudnya atau apa jari-jarinya. Dan meletakkan ataja'aluhuma fi janibi yaminiha badalan min tawarruk wal iftiras. Jadi saling berdampingan, tidak duduk iftiras dan juga tidak duduk tawarruk. Li'annu astarlah, itu lebih utama baginya. Jadi duduknya begini saja, dilepaskan saja kaki ke belakang supaya tidak iftiras, tidak tawarruk. Jadi seperti itu. Ini menurut para ulama, tapi pendapat ini tidak pendapat yang kuat karena dibantah oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh beberapa ulama lain termasuk Syekh Bibas, Syekh Utsaimin, menjelaskan ini tidak benar pendapat ini karena tidak ada kekhususan wanita dalam masalah ini, datang dalam hadis maupun pendapat para sahabat Nabi SAW. Hana istiak sebagian ulama mengatakan bahwa itu lebih menutup auratnya supaya tidak terlihat dia lekuk-lekuk tubuhnya dalam sholat. Itu di antara alasan para ulama di sini. Tapi para ulama menjelaskan pendapat ini pendapat yang lemah, ya. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dan juga dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Bimbas rahimahullah jami'an, bahwa asal kaifiyatus sholat antara wanita dengan laki-laki tidak ada bedanya kecuali ada dalil. Kecuali ada dalil. Ya. Berkata Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' jilid 3 halaman 455, qala Syafi'i rahimallahu fil mukhtasar, la farqa bain ar-rajuli wal nisa' fi 'amali shalah, tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan dalam amal salat, dalam mengerjakan salat, illa annal mar'ata, kecuali wanita, kata beliau, yustahabu laha an tadum ba'daha ila ba'din, mendekatkan bagian-bagian tubuhnya, merapatkan, yaitu menyentuhkan perutnya kepada dua pahanya di waktu sujud, karena itu lebih menutup aurat baginya, maksudnya astar matakun. Wa uhibbu dzalika laha fi ruku' wa fi jami' shalah. Itu aku lebih sukai, kata Imam Syafi'i, dan dilakukannya dalam ruku' maupun dalam segala salatnya. Nah, ini pendapat ini. Tetapi ini kita jelaskan tadi bahwa pendapat ini tidak ada penjelasan dalil yang menjelaskan hal itu tentang baik merapatkan waktu ruku atau sujud, ya, itu tidak ada ketentuan dalam sunnah. Tapi yang benarnya adalah wanita sholat seperti kaifiyatus sholat diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah menyebutkan sallu kama ra'aitu min usalli, sholatlah kalian sebenarnya aku sholat, dan tidak ada penjelasan hal-hal seperti itu dapat dari riwayat para sahabiat, ya, menjelaskan hal itu. Ini jelaskan, ya, disebutkan di sini, ya. Perbedaan ulama dalam masalah tawarruk dan iftiras bagi wanita. Wa ta'addadat aqwal fuqaha fi tafriq bain ar-rajul wal mar'ah fi jalsatish shalah. Ada beberapa pendapat ulama tentang masalah posisi duduk wanita dalam salat. Ya. Maka orang Hanafi, madzhab Hanafi itu membedakan antara laki dan perempuan. Ya, maka laki-laki disunahkan untuk iftiras, adapun perempuan disunahkan untuknya tawarruk. Nah, ini pendapat Hanafi, ya. Baik dalam salat tasyahud awal, mutasyahud akhir. Kalau Hanafi semuanya tawarruk. Nah, adapun Malikiyah, mereka menyunahkan tawarruk dalam semua salat, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun Syafi'iyah, tawarruk dalam setiap tasyahud setelahnya salam, ya. Dalam setiap duduk yang salah yang salam, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun Hanabila, mereka mempendapat sunnahnya tawarruk dalam tasyahud akhir dari salat yang 3 rakaat dan 4 rakaat. Adapun iftiras fayakunu fi baqati jalsat salat sa'ul rijal wal mar'ah. Ini pendapat ulama yang umum, tidak ada perbedaan dalam masalah duduk tersebut. Tetap seperti posisi, ya, yang disebutkan dalam sunnah Rasulullah SAW ketika salat. Kalau salat itu adalah duduknya antara dua sujud, itu iftirash, dan duduknya adalah yang terdapat salam di sana, ada khilaf para ulama, ya. Ada yang mengatakan kalau seperti salat subuh, kalau menurut Imam Syafi'i itu tawarruk. Kenapa? Karena setelahnya salam. Tapi mendapat ulama yang lain mengatakan tidak. Itu kalau di maghrib itu iftirash dan tawarruk, ya. Isya demikian juga. Nah, sekadang kan Imam Syafi'i dan subuh menurut pendapat ulama yang lain adalah iftirash, karena itu tasyahud awal salamnya. Itu saja. Tapi tetap disunahkan iftirash dan tawarruk bagi para wanita. Baik. Di sini, ya, Syekh Bin Baz menjelaskan ketika ditanya, ya, menyebutkan di sini ditanya tentang adakah perbedaan tata cara pelaksanaan sholat wanita dan laki-laki, maka beliau menyebutkan aituhal ukhtu, jadi wahai saudariku yang bertanya, yang benar bahwa antara sholat laki dan perempuan, ya, tidak ada perbedaan. Sebenarnya disebutkan oleh sebagian para fuqaha, yaitu membedakan, ya, laisa hunaka laisa alai dalil, tidak ada dalil dan juga hadis yang menyebutkan seperti itu. Karena keumuman sabda Rasulullah SAW, sallu kama raaitu musalli, itu adalah dasar yang umum, ya, dan syariat ini umum, perintah ini umum untuk laki-laki dan perempuan. Dan illa maqam alai dalil bitakhsis, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Baik. Maka sunnahnya bagi wanita adalah salat seperti laki-laki dalam rukuk dan sujud, dan juga dalam bacaannya, dan meletakkan dua tangannya atas dadanya, dan lain demikian. Ya. Ini beliau jelaskan, ya. Demikian pula posisi saat rukuk, ya, meletakkan tangan di atas dua lututnya. Demikian pula ketika sujud, ya, dengan membuka rongga keteknya, itu menyementangkan begitu, ya. Dan tepat di meletakkan telapak tangan di atas seiring sejajar dengan dua telinganya. Di ini dan juga istiwa adhar, dan meluruskan punggung ketika rukuk, ya. Dan kemudian juga sujud, ya, wa bada'a rukuk min rukuk, demikian pula posisi-posisi lainnya, ya, tidak ada perbedaan. Kul huka rajul sawa, yaitu semuanya seperti laki-laki, kata beliau. Dan dengan keumuman sabda Rasulullah SAW terhadap tata cara pelaksanaan salat, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebenarnya kalian melihat aku salat. Dan tidak ada dalil mengkhususkan dalam posisi duduk maupun rukuk bagi para wanita, ya, dalam salatnya. Baik. Demikian pula ucapan Syekh Shalih Utsaimin, demikian juga beliau menyebutkan, walakin qaulu sahih anna salatal mar'a mithlu rajul tamaman wa annaha tamuddu dhahr fi rukuk. Jadi tidak boleh menungkuk gitu, tapi tetap seperti laki-laki rukuknya dengan mendatarkan punggungnya, ya. Dan juga dengan mengangkat perutnya dari dadanya, tidak boleh dari perutnya dari pahanya, tidak menempel. Nah, ini maksudnya tadi yang dijelaskan oleh pendapat sebagian ulama. Baik, dan juga iftirash dalam duduk antara dua sujud, kemudian juga di tasyahud awal, demikian pula dalam salat yang tasyahud akhir, ya. Illa tasyahud wahid, kecuali tasyahud yang pertama, dan juga tawarruk pada yang ada dua kali tasyahud. Baik. Demikian pula penjelasan Syekh Albani di akhir kitab salat beliau seperti salat Nabi menyebutkan bahwa sifat salatnya wanita tidak ada perbedaan dengan sifat salat laki-laki, ya, kecuali tadi umpamanya dalam sifat auratnya tadi disebutkan, ya. Kemudian juga yang pertama itu masalah azan dan iqamah, ya. Baik. Berikutnya yang keempat adalah salat jama'ah bi imam ihdahunna. Nah, bagaimana salat wanita berjama'ah? Hukumnya jelas. Salat jama'ah bi wanita tidak wajib. Tidak wajib. Namun berbeda di antara ulama, Syafi'i mengatakan sunnah. Ya. Apabila dia salat sesama wanita. Nah, dalam masalah salat wanita berjama'ah dengan imam salah seorang di antara wanita itu, ini sama wanita saja, ada khilaf di antara ulama, antara yang membolehkan yang tidak membolehkan. Jadi seperti ulama Hanafiyah tidak membolehkan. Ya. Ulama Malikiyah juga demikian, dan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan. Wal akta ala anna ulama ni afi dzalik. Pendapat yang banyak ulama adalah tidak dilarang hal itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini dalilnya di sini, Amara Ummu Warqah, Ummu Warqah, jadi di sana ada seorang sahabiat, sahabat wanita, Ummu Warqah namanya, yaitu mengimami keluarganya. Imami keluarganya, menjadi imam. Jadi boleh wanita imami wanita lain. Baik, wa yara ba'dhu yara annahu ghairu mustahab. Sebagian ada mengatakan tidak dianjurkan. Wa ba'dhu yara annahu makruh, dan ada yang menyebut itu dalam makruh. Ini pendapat, kalau salah pendapat dari kalangan ulama sebagian ulama Malikiyah. Abu Yara jawazu fi dzalika nafilun nafar. Ada yang berpendapat boleh dalam salat nafilah, tidak boleh dalam salat fardu. Ini rincian pada ulama. Lakin ar-rajih, walakin rajih, ya yang pendapat yang kuat, walakin ar-rajih, pendapat yang kuat adalah yaitu istihbabuhu, dianjurkan wanita itu kalau bersama-sama untuk salat berjamaah, ya. Hal ini bisa lebih jelas penjelasan kata beliau dalam masalah ini dalam kitab Al-Mughni jilid 2 halaman 202 dan juga kitab Al-Majmu' karang Imam Nawawi jilid 4 halaman 84 sampai 85. Baik, ini tadi yang kita jelaskan masalah salat berjamaah bagi wanita. Syekh Ibnu jelaslah arti dzalika wala tajib alaihi jamaah. Di jamaah tidak wajib memang, tapi bila sesama mereka saja wanita ingin salat berjamaah itu dibolehkan. Baik. Kemudian di mana posisi imam? Ini tidak dijelaskan di sini. Posisi imam wanita yang terdapat dalam hadisnya adalah yaitu posisi imam wanita adalah di tengah-tengah. Bukan seperti salat berjamaahnya laki-laki, ini berdasarkan hadis Aisyah anha. Ini sedikit ya penjelasan tambahan. Posisi imamnya wanita kalau sebelumnya sesama wanita itu di tengah-tengah tapi sejajar dengan saf yang pertama, tidak maju ke depan. Ya, ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah pernah mengimami dan juga Ummu Salamah ada kalau enggak salah satu riwayat mengatakan disebutkan di situ bahwa wanita itu imamnya letaknya di tengah-tengah di saf yang pertama. Tidak maju ke depan seperti salat berjamaah imamnya laki-laki. Walaupun di sini ada perbedaan sebagian ulama, ya, ada yang mengatakan sebelah kanan, ada yang mengatakan, tapi yang ada dalam sunnahnya yang dipraktikkan oleh sahabat dan Aisyah dan lainnya adalah bahwa imamnya wanita bila salat sama mereka, para wanita jadi jamaah sama wanita itu di tengah-tengah saf yang pertama. Baik. Jadi di sini jelaskan pendapat ulama tentang ini. Kalau Hanafiya mengatakan tentang karohanya, jadi kalau wanita menjadi salat mengimami wanita. Tapi Malikiyah mengatakan membolehkan wanita mengimami wanita lain baik dalam salat fardu maupun salat nafilah. Adapun Syafi'iyah dan Hanabilah mereka mengatakan sahnya salat wanita mengimami wanita lain, ya, baik salat nafilah maupun salat fardu. Bahkan Imam Syafi'i berpendapat kalau ulama Syafi'i mendapat ila sunniyati salatil mar'a fi jama'atin. Dianjurkannya sunnahnya salat wanita berjamaah sama mereka. Baik. Itu sedikit tentang perkara masalah salat berjamaah bagi wanita. Tempat yang rajih adalah dibolehkan bagi wanita untuk salat berjamaah, ya. Kemudian posisi imamnya adalah berada di tengah-tengah saf yang pertama, ya, bukan posisinya seperti imamnya laki-laki yaitu maju ke depan. Ya. Jadi disebutkan di sini seperti mana yang diwakilkan Imam ini Asy'al Anha dan juga yang diwakilkan dari Ra'itah Hanafiyah. Bahwa amakna Aisyah tu radu anha bahwa Aisyah pernah mengimami kami faqamat bainahunna fi shalah al-maktubah. Jadi berdiri di antara saf yang pertama, jadi di tengah-tengah. Maka tempat berdirinya imam itu di saf yang pertama di tengah-tengah, ya. Jika berdua tentu seperti salat laki-laki. Kalau berdua, imam satu, makmum satu, jadi tetap makmumnya sebelah kanan, imam sebelah kiri kalau berdua. Tapi kalau bertiga berarti tetap di bertiga berarti di tengah-tengah imamnya begitu, ya. Itu penjelasan tentang ketika sholat berjamaah gawi sesama para wanita. Baik, Berikutnya, kita lanjut. Hukum jahar bagi wanita dalam sholat. Ya, wa tajharu mar'a bil qara'id la yasma'u ar-rijal ghairu maharim. Jadi wanita boleh agak mengeraskan sholatnya dalam sholat-sholat jahriyahnya, sholat subuh, sholat maghrib, isya. Tetapi para ulama pun mengatakan tidak sekerasnya sholat laki-laki. Kalau dia sholat sendirian, ya, ataupun sholat berjamaah sesama wanita, ataupun dia sholat dengan mahramnya dia, atau di tengah mahramnya dia. Tapi bila ada laki-laki yang lain, para ulama melarang semua, sepakat para ulama melarang kalau wanita berada di tempat yang situ ada laki-laki lain, dilarang untuk mengeraskan suaranya dalam sholat-sholat jariahnya. Baik. Ini ada berapa pendapat di sini menjelaskan jahr mar'ah fi sholat qira'ah, yaitu hukumnya sini pendapat ulama Malikiyah berpendapat bahwa makruh hukumnya bagi wanita jika ada laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, bukan wajib bagi dia untuk merendahkan suaranya. Ya. Hanya cukup mendengarkan dirinya saja, terdengar oleh dia sendiri saja. Hanafiyah berpendapat bahwa semua Hanafiyah berpendapat harus sir, wanita tidak boleh sama sekali mengeraskan bacaan dalam setiap sholat. Baik sholat-sholat yang dijaharkan, jika sholat berjamaah bagi laki-laki. Ada pula ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa seorang wanita bila sholat sendirian atau di bersama wanita, sama wanita sesama wanita saja atau di sesama mahramnya, di tengah-tengah mahramnya, tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka boleh saja dia mengeraskan. Jadi harus bolehkan ketika ulama membedakannya, wajib, sunnah, boleh, mustahab, itu ada kalimat-kalimat ini berbeda. Dan ini dibolehkan di sini oleh Imam Syafi'i, jaiz, ya yajuz. Baik dia sholat berjamaah mengimami sesama wanita tadi ataupun sendirian. Wa yakunu jahruha aqal min jahri rijal. Tetapi dia suaranya jauh lebih rendah dari suara laki-laki, tapi tetap kecil, ya. Adapun bila sholat adanya laki-laki yang ajanib, laki yang bukan mahramnya, maka dia harus mensirkan sholatnya, ya. Sebenarnya terdapat dalam penjelasan mazhab Syafi'i. Dan sebagian ulama Syafi'i mendapat pendapat bahwa wanita wajib sir dalam seluruh sholatnya. Jadi sebetulnya sebab khilaf di sini adalah apakah suara wanita itu aurat atau bukan. Adapun ulama Hanabilah pendapat bolehnya wanita menjarkan sholatnya dengan sesama wanita atau di hadapan mahramnya, ya, dan makruh hukumnya jika dia menjaharkan dan ada laki-laki yang bukan mahramnya. Ini berapa pendapat ulama tentang masalah jaharnya bagi sholat bagi wanita bila dia. Jadi kalau yang rajin jika dia sendirian atau bersama wanita atau di tengah mahramnya dia enggak masalah. Ya. Tapi ini tentu salat-salat jariyah tadi atau dia menjadi imam, ya. Kemudian berikutnya adalah boleh bagi wanita keluar dari rumahnya untuk salat berjamaah di masjid bersama laki-laki, ya boleh, ya. Dan salat di rumahnya mereka lebih baik. Ini sudah jelas hadisnya bagi antum semua, sudah pernah belajar, ya. Bahwa sholat di rumahnya itu lebih baik. Sebenarnya dua kali Imam Muslim dalam sahihnya bahwa Nabi SAW bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang wanita-wanita Allah untuk pergi ke masjid Allah. Ya, untuk sholat berjamaah enggak boleh, dilarang tapi. Tapi sholat wanita di rumahnya jauh lebih besar pahala dan lebih baik. Juga sabda Nabi SAW, la tamna'u nisa ayakhrujna ilal masajid. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Jangan kalian melarang wanita yang ingin mendatangi masjid, sholat di masjid, ya. Tetapi rumah mereka sendiri lebih baik bagi mereka. Maka jika wanita sholat di rumahnya, itu lebih afdol bagi mereka dan itu lebih menjaga mereka dan lebih menutup aurat mereka, lebih tersatur, lebih tidak banyak keluar, ya. Tentu lebih aman dari fitnah. Tapi bila pergi ke masjid tetap menjaga adab-adab berangkat ke masjid. Nah, bagaimana kalau wanita muslimah pergi ke masjid? Apa adab-adab yang harus dijaga? Yang pertama, antakuna musattiratan bisyab wal hijab kan, harus menutup hijab, berpakaian yang syar'i, ya. Sebagaimana perkataan Aisyah anha, kana nisa'u yusallina ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa yansarifna multafiatin bimurutihinna mayurahna minal ghalas. Jadi wanita-wanita salat bersama Rasulullah SAW, kemudian mereka pula dalam berbalut ya pakaian mereka ya, dan tidak dikenal mereka itu dalam masih dalam gelap gulita. Baik. Yang kedua adalah tidak boleh keluar pergi salat memakai wangi-wangian. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tam'ima Allah an masajidallah wal yakhrujna tafalatin. Ya, jangan kalian larang wanita budak-budak wanita Allah, ya wanita-wanita ya imam Allah hamba Allah yang wanita untuk datang ke masjid Allah, dan hendaklah mereka keluar ya tafalat, ya maksudnya adalah ghair mutatayibat, tanpa harus memakai wangi-wangian. Dan juga dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, aimra'atin asabat bukhuran fala yastashhadna ma'ana isya al-akhir. Wanita mana saja yang telah memakai bukhur, itu bukhur adalah wangian, ya, maka jangan mereka menghadiri salat isya bersama kami kita Rasulullah SAW. Dan juga berdasarkan hadis Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud, idza ya syahida ihdakunna al-masjid fala tamassa thiban. Jika salah seorang kalian datang ke masjid, jangan memakai minyak wangi, ya. Berkata Imam Syaukani dalam Nilai Autor jilid ketiga halaman 140-141 menyebutkan ini dalil bahwa keluarnya wanita ke masjid dibolehkan apabila ya aman dan tidak menimbulkan fitnah, ya. Dan di antara hal yang menimbulkan fitnah itu adalah ketika mereka memakai wewangian. Waqala waqad hasala minal hadis an idzin linisa, dan sebab dalam hadis-hadis tersebut terdapat izin bagi wanita ya min rijal al masjid ya min hadis an idzin linisa min rijal, bahwa bolehnya laki-laki mengizinkan istri-istri mereka untuk datang ke masjid apabila ketika mereka berangkat ke masjid ya tidak menimbulkan fitnah, tidak memakai wewangian, perhiasan atau berbagai bentuk yang menimbulkan pandangan lelaki kepada mereka. Yang ketiga adabnya adalah tidak boleh mutazayyinah bi tsiyabi dukhuli, tidak boleh pakai pakaian yang menarik pandangan atau perhiasan. Berkata Aisyah anha, seandainya Rasulullah SAW melihat wanita-wanita hari ini, siapa yang mana yang kita lihat, sungguh ia akan melarang wanita tersebut dari masjid dan untuk datang ke masjid. Siwana Bani Israel melarang wanita-wanita mereka. Kemudian juga berkata Imam Syaukani dalam Nilai Autor tentang tanggapan terhadap perkataan Aisyah ini, laura amaraina, seandainya ia melihat apa yang kita lihat hari ini, tadi itu min husnul malabis wa tib, yaitu wanita memakai pakaian-pakaian yang menarik perhatian dan wewangian dan perhiasan wa tabarrus, yaitu melihatkan sebagian dari perhiasan tubuh mereka. Wa inna makana nisa yakhrujna fi murut, jadi dulu mereka keluar dalam bentuk berselimut begitu wal aksia, yang memakai pakaian yang sangat tertutup ya dan tebal. Berkata Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Ahkamun Nisa ya halaman 39, seharusnya bagi wanita hendaklah berhati-hati ketika keluar ya semampu mereka, jika sekalipun mereka selamat pada dirinya tapi belum tentu orang lain bisa selamat dari mereka. Maka apabila wanita harus keluar ya, harus keluar dengan izin suaminya ya, dalam kondisi yang tidak menarik perhatian laki-laki, dan hendaklah memilih jalan di tempat-tempat yang tidak berikhtilat dengan laki-laki ya, bukan di tengah-tengah jalan dan tidak pula bercampur di pasar-pasar. Dan juga hendaknya dia menjaga agar suaranya tidak terdengar, dan juga hendaklah berjalan di pinggir jalan, tidak di tengah-tengahnya. Ini penasihat Imam Jauzi. Yang keempat adalah jika wanita sendirian, ya ini ya yang keempat, kalau sholat berjamaah, jika wanita sendirian, mereka shofnya di belakang laki-laki. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat menjadi imam, kumna wa ana wa yatim wa ra'ahu wa qaman ajus min wara'ina. Jadi Anas menceritakan, aku berdiri dan anak yatim di belakang Rasulullah SAW, kemudian belakang kami berdiri wanita yang tua. Dan juga dari Anas Malik menyebutkan, aku salat bersama anak yatim belakang Rasulullah SAW, kemudian belakang kami adanya yaitu ibunya Anas, yaitu Ummu Sulaim. Jadi posisi salat wanita dalam berjamaah yaitu dalam sunnahnya adalah imam, saf laki-laki, saf anak laki-laki, saf anak perempuan, saf wanita yang dewasa. Itu aturannya. Jadi kalau tidak itu, ya saf imam, saf laki-laki, baru saf perempuan di belakangnya. Kemudian, ya, jika wanita menghadiri salat berjamaah lebih dari satu orang, maka jika mereka membuat saf di belakang safnya laki-laki. Jadi bukan berarti di sana sendiri, di sana sendiri. Dia juga harus untuk salat berjamaah, wanita pun harus bersaf. Sebenarnya bersaf laki-laki kalau lebih dari satu orang. Nah, ini dijelaskan. Bukan maksudnya nanti jangan salat ini saf laki-laki, kemudian wanita satu orang, kemudian wanita lagi satu orang, bukan begitu. Mereka harus berbuat saf, sebenarnya membuat safnya laki-laki. Baik, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan safnya laki-laki di depan anak-anak dan di belakang saf anak-anak adalah saf wanita yang anak-anak, ya, kemudian setelah itu baru saf yang perempuan yang dewasa. Sebenarnya bahkan Imam Ahmad dan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairu shufufir rijal awal wa asharu akhiruha. Sebaik saf laki-laki adalah yang di depan, yang terburuk adalah yang di belakang. Wa khairu shufufin nisa akhiruha. Sebaik safnya perempuan adalah yang paling belakang, wa syarruha awwaluha. Dan yang paling buruk adalah yang di depan. Dalam dua hadis ini menunjukkan bahwa wanita mereka harus membuat saf di belakang saf laki-laki. Ya, tidak boleh salat mencar-mencar. Jadi kalau wanita lebih dari satu orang tidak boleh salat mencar-mencar, ya. Jika mereka salat di belakang safnya laki-laki. Baik salat fardu maupun salat tarawih atau salat nafil. Baik. Kemudian berikutnya dalam salat berjamaah yang khusus bagi wanita juga adalah apabila imam lupa ada bacaannya atau keliru dalam salatnya, maka wanita memberikan peringatan dengan cara menepuk punggung telapak tangan mereka. Jadi begini. Ya, kalau sekarang kan kalau safnya panjang itu tidak terdengar, ya. Kalau dulu kan tidak terlalu jauh safnya. Jadi kalau ada faedahnya untuk peringati imam salat di rumah berjamaah atau dengan saf yang sedikit, wanita ketika imam salah dengan memberi peringatan cara menepuk punggung tangannya, ya, tidak bersuara seperti laki-laki mengucapkan subhanallah. Baik. Kemudian berdasarkan sabda Nabi SAW di sini jelaskan, idza nabakum shalah syai'un falyusabbih rijal walisafiq nisa. Jika kalian ragu dalam salat, sesuatu meragukan kalian dalam salat, maka hendaklah yang laki-laki, ya, apabila imam kalian itu maksudnya lupa gerakan salat atau salah dalam salatnya, maka laki-laki subhanallah mengucapkan tasbih dan perempuan cukup tasfik, yaitu menepuk punggung tangan mereka. Baik. Wa hadza idza ibahtu lahunna bitasfiq shalah. Ini hanya boleh melakukannya ketika memang dalam kondisi imam lupa dalam salatnya, ya, inna naibati tanu. Ya, ini sebagai ketika dibutuhkan saja. Di antaranya ketika imam lupa, karena suara wanita bisa menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Maka disuruh wanita itu untuk cukup memukul punggung tangannya dan tidak berbicara. Baik. Berikutnya adalah apabila imam telah salam, maka wanita harus selesai salam keluar dari masjid secepatnya. Nah, ini di antara tuntunan, ya. Di masa itu tuh masjid masih kecil dari masa Rasulullah SAW. Dan wanita laki tetap duduk berzikir. Agar laki-laki, ya, liyaduk min syarafih min li'alla yudriku, ya, min man syaraf min hunna. Agar tidak ketemunya antara laki-laki ketika sama-sama keluar. Berdasarkan apa yang diwakilkan oleh Ummu Salamah, ia berkata, inna nisa kunna idha salamna minal maktubah kumna. Bahwanya wanita di sama Rasulullah SAW apabila telah salam dari salatnya, dari salat fardu, mereka berdiri, wasabata Rasulullah SAW tetap duduk dalam masjid, dan juga laki-laki yang salat bersama Rasulullah SAW dalam waktu yang Masya Allah, ya. Faidah qama Rasulullah SAW waktu yang dikehendaki Allah. Apabila Rasulullah SAW berdiri, barulah para laki-laki berdiri. Jadi kalau imam sudah keluar, baru para sahabat Rasulullah berdiri, keluar, baru sahabat juga keluar. Berkata Imam Zuhri, dan itu pendapat kami, wallahu alam, menurut kami kata Imam Zuhri, Hal itu adalah supaya diberi waktu bagi wanita untuk lebih dahulu keluar dan pulang. Di sini ada sebenarnya yang jelaskan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ya. Berkata Imam Syaukani dalam Nahwul Autar, ya, jilid 2 halaman 326, dalam hadis tersebut ada anjuran bagi imam untuk memperhatikan kondisi makmumnya dan mengambil tindakan preventif untuk menjauhi hal-hal yang akan menimbulkan hal yang dikhawatirkan dan menjauhi tempat-tempat terjadinya adanya tuhum, fitnah, timbulnya fitnah. Dan di situ juga terdapat hadis ini menjelaskan dilarangnya wanita laki-laki mukhalatul rijal linisa, ya, main berikhtilat dengan wanita di jalan, ya, apalagi di dalam rumah. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' jilid 3 halaman 455, wa khalifu nisa rijal fi salatul jamaah fi asya. Kata beliau menyebutkan wanita menyisihi berbeda dengan laki-laki dalam berapa sisi dalam salat berjamaah. Yang pertama, ya, la ta'akad fi haqina kata'akudiha fi rijal. Jadi salat berjamaah hukumnya tidak diharuskan kepada mereka sebagaimana diharuskan pada laki-laki. Tapi yang kedua kata beliau, takifu imamatuhunna wasatuhunna, ya, bahwa bila wanita mengimami wanita lain, imamnya berdiri di tengah-tengah saf yang pertama, tidak berdiri di depan. Baik. Yang ketika kata Imam Nawawi, takifu wahidatuhunna khalf rijal la bijanibihi. Jadi kalau umpamanya imamnya laki-laki salat bersama suaminya, istrinya. Jadi kan berdua ini. Kalau laki sama laki-laki kan makmumnya sebelah kanan, tapi kalau ini enggak, beda. Perempuan tetap di belakang laki-laki, tidak boleh maju di samping laki-laki walaupun itu suaminya ataupun ayahnya ataupun saudaranya. Nah, itu salat wanita bersama laki-laki walaupun dia bila dia sendirian. Sendirian tetap di belakang, bukan di sampingnya. Berbeda kalau laki-laki sama laki-laki, dua orang yang salat berjamaah maka harus berdampingan. Yang keempat kata Imam Nawawi adalah idza salaina sufufan ma'rijal fa akhir sufuna afdal min awalin. Nah, apabila wanita salat bersama laki-laki maka saf mereka yang afdal adalah saf yang paling belakang. Baik, ya. Saf yang belakang lebih utama dari saf yang di depan. Baik. Dari apa yang dijelaskan sebelumnya, ya, diketahui tentang haramnya ikhtilat bain rijal nisa, yaitu menunjukkan tentang keharaman bercampur aduknya, ya, antara laki-laki dan perempuan. Berikutnya, hukum keluar wanita ke tempat sholat id. Nah, ini perbedaan lain di sholat id. Diwakilkan dari Ummu Atiyah, ya kan, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ia berkata, ya, amal Rasulullah SAW anina nukhrijahunna fil fitr wal adha. Rasulullah SAW menyuruh kami untuk mengajak wanita-wanita itu keluar sholat, menghadiri sholat idul fitri dan sholat idul adha. Alawatik, baik wanita yang merdeka, wal haid, ya, baik wanita yang haid, wanita yang dewasa, anak-anak, ya, wazadil khudud, perempuan-perempuan yang perawan, itu maksudnya, fa'amal khiyat, adapun wanita yang sedang haid, maka mereka menjauhi tempat sholat, tetapi hadir di lapangan sholat tersebut. Jadi, wa'ishad dan khair, dia tujuannya adalah agar wanita-wanita itu ikut menghadiri perayaan sholat tersebut dan keramaian menghadiri kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Nah, ini. Jadi diantaranya wanita walaupun sedang haid dia dianjurkan menghadiri tempat salat Id, ya, baik Idul Adha atau salat Idul Fitri, tapi mereka tidak melaksanakan salat tapi menjauhi tempat salat. Baik. Berkata Imam Syaukani, hadis dan hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini menunjukkan tentang kepastian disyariatkannya keluarnya wanita dalam dua hari raya Lebaran ke tempat salat tanpa dibedakan antara yang gadis atau yang tua, yang muda dan yang lemah, yang sudah, ya, baik yang gadis maupun janda, yang muda maupun yang tua, yang haid atau bukan, ya, malam takun muqtadatan, selama tidak dalam iddah, wanita kalau dalam iddah, tidak dianjurkan untuk, ya, keluar rumah, menghadiri sholat idul adha atau idul fitri. Au kana khurujan fitnah, atau menimbulkan fitnah, ya, atau dia punya uzur. Baik. Berkata Syekh Utsaimin dalam Majmu' Fatawa disebutkan dalam jilid 6 halaman 458 dan 459, Pokok akhbar al-mu'minat anna salatahunna fil buyut, ya, sungguhnya telah diberitahukan bahwa wanita-wanita beriman itu salat mereka di rumah lebih afdal bagi mereka daripada menghadiri Jumat dan salat berjamaah. Salat Jumat dan salat berjamaah kecuali salat Id, ya. Fa innahu amarahunna, karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka wanita-wanita itu untuk keluar untuk salat Id, ya. Dengan berapa alasan atau sebab? Yang pertama adalah anu fi sunnah, sesungguhnya hal itu hanya terjadi dua kali dalam satu tahun, yaitu salat Idul Adha dan Idul Fitri. Wa qubila bi khilafil jum'ah wal jamaah, maka itu dibolehkan, berbeda dengan salat Jumat dan salat berjamaah. Salat Jumat setiap pekan dan salat berjamaah setiap waktu. Yang kedua kata beliau alasannya adalah anu laisa lahu badal, tidak ada gantinya. Tidak ada gantinya salat Id itu. Berbeda dengan salat Jumat dan salat jamaah. Salat Jumat boleh salat zuhur, ya. Salat di rumahnya salat zuhur, ya. Yang ketiga adalah bahwa keluarnya wanita, ya, ke lapangan untuk mengingat Allah seakan-akan menyirip dengan keluarnya orang-orang melaksanakan haji dari beberapa sisi. Karena itu disebut naik Idul Adha itu Idul Akbar karena terjadinya pada musim haji. Dan para ulama Syafi'iyah memberikan catatan keluarnya wanita untuk salat Id, ya, bika di zawatil hayat, tanpa memakai pakaian-pakaian yang menarik pandangan, ya. Atau wanita-wanita yang memiliki postur tubuh yang menarik. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' halaman 5, jilid 5 halaman 13, berkata Imam Syafi'i dan beberapa pendapat dan ulama-ulama Syafi'iyah rahimahullah, dianjurkan bagi wanita ghair zawati hay'at, wanita-wanita yang tidak memiliki postur tubuh yang tertentu, ya, atau wanita-wanita tidak memiliki yang tidak pakaian-pakaian yang menarik perhatian untuk menghadiri salat Id. Adapun wanita-wanita zawatil hay'at fayukrah hudurahun. Fayukrah huduruhunna. Jadi dia makruhkan keluarnya wanita-wanita yang memiliki kelebihan-kelebihan yang menarik orang untuk melihat kepadanya. Dan apabila mereka keluar untuk hadir salat Id, lebih baik dalam pakaian yang tidak menarik, ya, pakaian yang tidak menarik, dan tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang syuhrah yang membuat wanita itu menjadi objek pandangan para laki-laki. Dan dianjurkan wanita tadi untuk mandi, membersihkan diri dengan air kata beliau, dan dilarang memakai minyak wangi ketika datang menghadiri salat Id. Ini hukumnya hadza kullu hukmul ajais allawati la yashtahin. Ya, ini hukumnya ada seperti hukum wanita-wanita yang tua yang tidak lagi memiliki syahwat. Adapun wanita muda yang memiliki kecantikan, ya, wa ma tustaha, maka menurut Imam Syafi'i wanita-wanita yang cantik, wanita-wanita yang bisa menarik pandangan laki-laki dimakruhkan oleh Imam Syafi'i untuk menghadiri salat Id. Karena akan menimbulkan fitnah kata beliau, ya. Fa in kana hadha mukhalif hadis Ummu Athiyyah al-madhkur. Jika dikatakan ini menyelisih hadis Athiyyah yang telah disebutkan. Qulna, maka Imam Nawawi menyebutkan sebab sahih Aisyah anha terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim diriwayatkan dari Aisyah anha yang mana Aisyah berkata, "Law adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada nisa la mana'unna kama muni'at nisa Bani Israil." Kalau seandainya Rasulullah SAW melihat wanita-wanita yang hari ini yang dilakukan oleh wanita hari ini, sungguh Rasulullah akan melarang mereka untuk menghadiri datang ke masjid atau menghadiri salat Idul Fitri dan Idul Adha sebagaimana dilarangnya wanita-wanita Bani Israil. Walianal fitan wa asbab syari fi hadil asar ketira. Karena sebab-sebab menimbulkan fitnah dan muncul keburukan di zaman ini sangat banyak sekali. Berbeda dengan zaman yang awal kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Ini pendapatnya Imam An-Nawawi. Menurut Imam Syafi'i, wanita-wanita muda. Tetapi secara umum hadis-hadis ini menjelaskan tidak ada perbedaan. Tapi di sini beri catatan. Begitu ulama mengantisipasi untuk tidak terjadi fitnah sehingga sebagian ulama Syafi'i atau Imam Syafi'i di sini berpendapat tidak dianjurkan wanita-wanita muda untuk hadir dalam salat Idul Adha dan Fitri. Berkata Syaikh Shalih Fauzan di sini wafiy asna ashad, apalagi di masa kita sekarang kata beliau lebih parah lagi. Berkata Imam Al-Jauzi dan kita Ahkam Nisa, ya, telah kita jelaskan bahwa keluarnya wanita boleh. Ya, lakin idza khifat fitnah, apa itu bila ditakutkan menimbulkan fitnah, ya, fal imtina' min al-khud afdal. Jadi tidak keluarnya wanita itu lebih utama. Karena nisa sadra'at kana wanita generasi awal dari umat ini kuna 'ala ghairi ma nasya'at nisa'u hadz zaman 'alaihi. Berbeda dengan wanita-wanita yang hari ini, kata beliau. Demikian pula laki-lakinya. Yani kanu 'ala wara'in 'adzim, di mana para laki juga menjaga wara'. Ya, wara' itu adalah meninggal suatu syubhat, ya, takut menghindari segala hal-hal yang menimbulkan dosa. Inilah nukilan-nukilan, ya, bagi para wanita, wahai wanita muslimah, dalam perhatikan ketika mereka menghadiri salat Id, itu dibolehkan secara syar'i, secara agama, tapi dengan syarat memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan oleh para ulama, wal ihtisyar, benar-benar menjaga kesopanan, dan tujuannya adalah untuk taqarrub ila Allah, beribadah kepada Allah, dan musyarakatul muslimin fi da'watihim, dan tujuannya menghadiri itu adalah untuk mengikut, ya, mendapatkan doa-doa kaum muslimin dan memuliakan syiar Islam. Bukan tujuan menghadiri salat Id itu adalah memperlihatkan perhiasan dan menampilkan kecantikan yang akan menimbulkan fitnah. Nah, itulah berapa penjelasan-penjelasan yang berkenaan dengan ibadah salat bagi para wanita muslimah. Wallahu a'lam bishawab, yang akan kita bahas. Insyaallah jumpa yang akan datang kita akan bahas hukum-hukum yang khusus tentang wanita dalam ibadah pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada beberapa pertanyaan di sini yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, bismillah Ustaz, jadi apakah boleh memakai gamis dan kerudung yang tidak panjang sampai lutut hingga hanya tertutup sampai pergelangan tangan saja? Bismillah Ustaz. Ustaz, tadi apakah boleh memakai gamis dan kerudung yang tidak panjang sampai lutut hingga hanya tertutup sampai pergelangan tangan saja? Barangkali mungkin kurang menangkap, ya. Yang kita jelaskan tadi adalah yang pertama, aurat wanita itu ada berapa hal. Aurat wanita di luar rumah atau di hadapan laki-laki ajnabi, nah, itu wajib menutup seluruh tubuhnya. Aurat wanita di rumahnya, ya, di hadapan mahramnya dia, itu tidak boleh menampakkan hal-hal yang sensitif. Para ulama hanya membolehkan umpamanya siku sampai ujung tangan saja sebagai ulama, atau di bawah lutut, ya, betis ke bawah dan leher ke atas, itu yang boleh dilihatkan di hadapan mahramnya. Adapun auratnya di ketika sendirian, itu terserah pakaiannya di kamarnya sendiri, tidak ada ketentuan. Aurat ketika sholat, nah, beda lagi. Aurat ketika sholat ada dua kondisi. Kalau dia sholat di rumahnya atau sama wanita saja atau di tengah mahramnya ada pemahramnya, maka boleh terlihat mukanya, ya, dan dia wajib menutup semua bagian yang lainnya, ya. Baik, kecuali telapak tangan sebagai ulama membolehkan. Adapun kalau sholat di hadapan ada laki-laki yang bukan mahram akan lewat, akan bisa melihatnya dalam suasana sholat tersebut, maka dia wajib untuk mukanya. Itu bagi ulama yang berpendapat tentang muka adalah aurat. Ini dijelaskan dalam hukumnya. Baik, jadi itu yang kita jelaskan tadi. Kalau dia di kamar sendirian, ya itu maksudnya dia pakai pakaian, you can see bagaimanapun pakaiannya di kamar, terserah. Ya, ada orang melihat. Tetapi kalau dia kamar sendirian, sholat sendirian di kamar yang tidak ada orang melihat, bolehkah dia tidak menutup aurat? Tidak boleh, ini yang kita jelaskan. Dia harus wajib menutup aurat, walaupun tidak ada orang melihatnya, walaupun di kamar sendirian. Dia wajib memakai kerudung, menutup kepala, dan sampai lehernya, dan menutup sampai semua badannya, sampai tumitnya. Punggung tumitnya, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika sholat dengan menggunakan pakaian syar'i di bagian kaki yang tertutup kaos kaki, apakah harus ditutup lagi dengan kain rok? Tidak perlu. Ya, maksudnya di sini kaki yang bagaimana? Kalau ditumit ke bawah pakai kaos kaki tidak masalah. Jangan pakai kaos kakinya dari lutut ke bawah itu enggak boleh, ya. Tapi tadi kalau gamisnya sampai menutup tumitnya dan ujung kakinya, ya enggak perlu pakai apalagi dia. Enggak perlu pakai sarung, enggak perlu pakai rok sebetulnya. Ini yang ditanyakan tadi oleh seorang istri Rasulullah SAW tadi yang disebutkan. Yang penting dia menutup auratnya semua. Baik. Kemudian, ya, bila kita dianjurkan untuk menyegerakan sholat, tapi saya pernah dengar tentang anjuran mengakhirkan sholat zuhur jika panas isya dari kawan. Jika panas, sholat zuhur dianjurkan bagi orang yang apa dalam hadis sholat berjamaah ke masjid. Kalau di rumah kan nggak kepanasan. Gimana kepanasan? Karena makanya Pak Abri Dubis Sholat maksudnya itu adalah kalau sedang musim panas, kalau di Saudi pokoknya yang ada musim panas, di Indonesia nggak ada lah. Boleh dikatakan nggak ada musim panas yang sampai 40 atau 45. Tapi jika musim panas itu bagi sholat laki-laki, maka didinginkan sedikit sholatnya, diundurkan sedikit sampai matahari agak tergelincir dan tidak terlalu kuat panasnya. Itu bagi laki yang mahdi sholat. Itu maksudnya azan. Jika ada kondisi panas, bukan dalam setiap waktu. Itu kondisi terkecualikan. Dan bagi sholat isya, itu dianjurkan juga bagi laki yang hadir sholat berjamaah. Ada bagi wanita, tidak. Ya, wanita kan tidak diwajibkan hadir sholat berjamaah. Jadi kalau sholat isya, tapi kalau jamaahnya sudah ngumpul di masjid bagi sholat berjamaah, bagi laki-laki itu imam harus menyempatkan sholat supaya jamaah tidak kelamaan menunggu sholat. Tapi kalau itu dianjurkan, di antaranya yang disebutkan oleh para ulama, hadis-hadisnya begitu. Itu kondisi tertentu, tidak dalam semua kondisi. Itu bagi laki-laki yang menghadiri sholat berjamaah ke masjid. Bagaimana Ustaz ketika selesai sholat ada selai rambut yang keluar dan tidak tahu apa sholat tidak sah atau diulang sah. Itu kan di luar hal-hal yang di apa namanya tidak disengaja. Bismillah. Assalamualaikum. Izin bertanya. Bagaimana tata cara sujud sahwi? Apakah ada doa khusus? Sujud sahwi ini, sebagian ulama mengatakan membaca doa sujud biasa. Ya, sujud sahwi, membaca doa sujud biasa. Baik. Yang keenam, bismillah hukum ingus yang keluar ketika kita sholat, kadang mengenai mukena, tempat sujud, sahkah sholat kita Ustaz? Sah, itu bukan najis. Ya, jadi beda antara kotor dengan najis, harus beda. Baju kita kotor karena apa namanya kue, itu bukan najis. Kena ingus, kena dahak, itu bukan najis. Dahak bukan najis, ingus bukan najis. Kotoran saja. Jadi sah. Tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan sholat. Ya, baik. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya, kapan waktu ketika membaca niat ketika sholat? Niat adalah dalam hati ibadah sholat. Dalam niat dalam semua ibadah itu dalam hati. Cuman ada yang boleh diungkapkan di antaranya ketika melaksanakan haji diungkapkan, ya labaika hajjan wa umratan, pemanya labaika umratan diungkapkan, dibaca dengan lisan. Tetapi sholat tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW sepanjang hidup beliau dan bukan para sahabat Nabi mencontohkan dibaca dengan lisan, tapi diniatkan. Nah, ini niatkan, ya maka niat sholat, ya saat kita mau sholat sebelum takbiratul ihram niat. Sebagai ulama malah ketika berwudu kita sudah berniat alat zuhur, sudah termasuk niat di situ. Dan lebih afdolnya memang ketika mau takbir kita niat sholat dalam hati kita, ya. Apakah perlu dilafalkan hanya cukup di hati, tidak dilafalkan karena tidak pernah tuntunan sholat sama lafalkan niat. Ya. Walaupun ada sebagian ulama menganjurkan itu bagi orang-orang yang waswasa. Dan kalau kita lihat keterangan ulama yang membolehkan melafadzkan itu adalah alasan mereka adalah untuk mengantisipasi terjadinya was-was dalam diri. Tetapi ini istiadat mereka untuk mengantisipasi was-was. Dan tidak semua orang was-was. Dan bahkan banyak yang melafadzkan niat justru malah menimbulkan was-was. Malah menimbulkan was-was. Kita lihat kadang-kadang, ya Allah, Allah. Kadang-kadang ada juga mensyaratkan pas. Harus pas ketika tangan di atas. Ini tidak ada ketentuan demikian. Niat itu dipasang ketika mau sholat. Kemudian takbiratul ihram. Ya, tidak saat satu ikhram lalu niat sekalian. Tidak demikian. Tapi sebelum takbiratul ihram kita sudah niat. Ya. Dan tidak ada sunnahnya untuk dilafadzkan. C. Cuman ada ulama yang membolehkan bagi orang yang ditimpa penyakit was-was. Itu maksudnya. Ya. Kemudian, bagaimana jika wanita sholat berjamaah tapi imamnya maju ke depan? Padahal sudah kami ingatkan bahwa wanita jika jadi imam, posisinya di tengah. Apakah sholat kami sah-sah? Karena memang ada sebagian ulama mengkiaskan jamaahnya wanita dengan jamaahnya laki-laki. Ada semikian. Ada yang mengatakan sebelah kanan sekali. Tapi yang terdapat dalam prakteknya sahabi, yaitu Aisyah anha, itu ada di tengah-tengah saf pertama. Ya. Baik. Bagaimana cara mengingatkan suara yang tidak pernah bagaimana mengingatkan saudara yang tidak pernah sholat dengan cara yang santun? Karena sudah seringkali diingatkan masih belum mengerjakan sholat. Ya, diingatkan terus. Dengan bosan-bosan, dengan cara bagaimana? Cara hadiah, dengan diri nasihat, atau dengan menyuruh orang tua kita, saudara kita, atau yang mungkin didengar nasihat oleh dia, atau mungkin ada gurunya, atau mungkin dia sampaikan. Ya, atau temannya. Sampaikan untuk yang sehatin gitu. Tapi kita tetap aja ketika azan diingatkan, udah masuk sholat, ayo waktu sholat, ingatkan terus, tak perlu marah-marah, sabar saja. Ya, dalam Al-Quran disebutkan wastabir alaiha, wastabir dengan to ditambah, agar betul-betul seorang orang tua atau saudara atau kerabat memerintahkan saudaranya atau anaknya untuk sholat tetap perlu dengan kesabaran, jangan berhenti. Baik, dan tetap dengan bahasa yang santun, bahasa yang baik. Baik. Mohon dijelaskan batasan muka yang boleh tidak tertutup dalam sholat, ya Ustaz. Apakah dagu harus tertutup? Ya dagu ya harus tertutup. Jadi di sini nih, ya. Definisi muka kalau dilihat dalam fikih tafsir itu adalah yang ke arah ke muka, itu jadi dari sini itu. Ada yang menyebutkan dari pinggir telinga, pinggir bagiannya, kemudian dari biasa bagian teratas di sini yang batas tumbuh anggut sampai dengan batas tumbuh jenggot di sini, itu muka kalau pada laki-laki. Nah, para wanita ya gitu juga nantinya di sini. Yang menghadap ke muka, ada yang menyebutkan mana yang muka, yang sekarang segala yang menghadap ke muka itu yang muka. Jadi dari sini ya sampingnya dia tidak terlalu sampai. Ada yang menyebutkan batas muka itu kalau ketika disebutkan oleh para fuqaha itu adalah dari telinga ke telinga yang lainnya, dari ujung ini ke ujung tumbuh rambut yang terakhir di atas kening kepada di atas ujung dagu, di ujung dagu di bawah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon nasihat bagaimana jika suami sering mengusilkan saat salat wajib maupun sunnah sehingga sering tertawa lalu batal salat harus diulangi kembali. Ini enggak boleh hal seperti ini. Ini bagian dari istihza dalam agama. Ya, tidak boleh seorang suami mengganggu istrinya sedang beribadah. Ini dosa besar ini. Ini maka tidak boleh berololok dengan agama. Tidak boleh berololok dengan agama. Ini adalah bagian dari bentuk lalang. Dan dia harus bertobat dan meninggalkan perbuatan ini. Tidak boleh. Ya, makanya pentingnya kita belajar ya. Dan jangan bertindak sesuatu yang kadang-kadang fatal akibatnya. Ini bagian dari istihza dan tidak boleh mengganggu orang sholat dan berololok dengan sholat tersebut. Baik. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bertanya, apakah membaca Al-Quran harus menutup aurat seperti memakai mukena dan hijab? Ada adab dalam membaca Al-Quran. Para ulama menganjurkan juga menutup aurat. Ya, tapi kah satu hal yang wajib? Ya, tidak jika wanita itu di kamarnya membaca. Tapi sebaiknya iya. Lebih beradab dengan ketika membaca Al-Quran tersebut. Silahkan seorang wanita yang sholat dengan memakai mukena, apakah sebaiknya di dalam mukena tetap mengenakan pakaian yang bagus atau boleh pakaian rumahnya? Boleh pakai rumahnya, yang penting dia menutup aurat sholatnya tadi. Ya, baik. Bismillah, jika wanita sholat sendiri di rumah, kemudian iqamah di masjid sudah dikumandangkan, bolehkah ia melakukan sholat qabliyah pada saat itu? Boleh. Pokoknya setelah azan, dia lakukan sholat qabliyah. Ya, setelah azan, walaupun baru iqamah di masjid, dia setelah azan sudah boleh sholat qabliyah dan sholat wajib. Baik. Apakah sholat witir itu bisa diqadha? Karena terkadang ibu saya suka menyuruh sholat witir walaupun azan subuh sudah berkumandang. Kalau sudah berkumandang azan subuh ya enggak lagi. ya subuh nggak ada lagi. Cuman ada dalam hadis kalau orang kelupaan ketinggalan sholat malam dia boleh dia laksanakan sholat duhanya sekian rakaat, 10 rakaat, dan seterusnya. Bagaimana hukumnya wanita yang sedang sholat berjamaah lalu di belakangnya ada lagi yang membuat jamaah baru? Apakah sholatnya sah? Sah. Ya, sholatnya sah. Ya. Walaupun dianjurkan tidak boleh banyak-banyak jamaah dalam satu ruangan atau satu masjid. Ya. Ustaz, apakah punggung tangan termasuk aurat sehingga saat sholat harus tertutup? Ya, ini yang berbeda ulama-ulama menyebutkan bahwa ada yang mengatakan punggung tangan tetap sholat aurat, ada yang mengatakan tadi tidak. Ya, memang lebih aulanya. Tapi kita kalau sudah sholat dengan benar, ya, ketika sujud muncul punggung tangan itu hal yang tidak membatalkan sholat karena dia sudah menutup sesuai dengan pakaian sholatnya. Ya. Kalau biasanya kan itu jilbab ataupun mukenanya dalam. Jadi ketika sujud dia tertutup tangannya gitu. Baik, Ustaz Afwan, terkait salat di tempat yang memungkinkan ikhwan lewat itu apakah wajib memakai cadar Ustaz? Apakah boleh bila tidak memakai cadar Ustaz? Ini kan khilafnya kembali kepada masalah ulama yang mengatakan muka itu termasuk aurat yang wajib ditutup atau sunnahnya ditutup. Nah, tapi tidak ada mengatakan bid'ah atau mengatakan itu ciri teroris. Semua ulama sepakat bahwa menutup muka bagi wanita itu afdal. Minimal pendapatnya adalah sunnah. Nah, yang merupakan wajib, maka yang dia harus menutup mukanya kalau dia sholat di tempat terbuka yang mungkin akan lewat laki-laki. Baik. Apakah sholat sah apabila dahi tertutup oleh khimar depan, bagian depan cadar, tali ketika sedang sholat di luar rumah? Sholat apabila dahi tertutup oleh khimar depan atau bagian depan cadar, tali ketika sedang sholat di luar rumah. Ya, gak apa-apa. Sah sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh dua orang wanita dalam satu kamar tapi sholatnya sendiri-sendiri atau masing-masing tidak berjamaah? Boleh. Boleh. Ya. Walaupun menurut Imam Syafi'i tadi dianjurkan lebih disunahkan kalau mereka sholat berjamaah. Kalau sholat subuh kita bangun saat matahari hampir terbit, apakah langsung sholat atau menunggu matahari terbit? Langsung sholat, bukan menunggu matahari terbit. Ya. Mana ma'an sholatin aunasiha paliusaliha idha dakarah. Rasulullah SAW, barang siapa yang tertidur, siapa yang lupa antara sholat, lalu ingat sholat pada saat itu saja. Tidak perlu menunggu waktu berikutnya. Izin bertanya, Ustaz ini menyebutkan, bolehkah Anda mengajarkan kitab ini untuk sebuah lembaga kewanitaan dan kitab apa yang recommended untuk dijadikan sebagai syarahnya? Bisa diminta info ke admin nanti. Minta info ke admin kitab-kitabnya dan insyaallah admin sudah memiliki berapa referensi yang pernah kita diskusikan untuk dikaji di dalam Madrasah Mar'a Salihah. Ustaz, jika imam dan makmum salat adalah perempuan, kemudian imam salah, apakah makmum mengingatkan dengan cara menepuk punggung tangan atau dengan tasbih? Wallahu a'lam, kayaknya umum ya, pakai punggung tangan saja. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana dengan ibu yang masih menyusui anaknya, Ustaz? Apakah termasuk uzur sa'i kalau menunda salat? Ya, kalau anaknya lagi rewel. Itu ada uzur, rewel, kemudian ditidurkan dulu, baru sholat, gak apa-apa. Ya. Lagi kelaparan, namanya. Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada laki-laki yang bukan mahram yang tidak sengaja melihat aurat kita dan sudah melakukan sholat, taubatnya ini tidak dicatat dosanya. Ya, itu di luar kehendak kita. Ya. Kita tidak mengira akan ada yang melihat. Baik. Ini yang masuk qadah tentang tahajud tadi ada tambahan dari admin. Itu kan Rasulullah sudah amila amalan asbatahu wa kana idza nama min al-lail aw amarida shalla min an-nahar 12 rak'ah. Ini yang kita sebutkan tadi, tapi bukan berarti dia setelah azan harus mengqadha salat witirnya, tapi dia salat nanti di waktu duha. Jadi bukan dia salat siang hari. Ya, salat duha siang hari itu salat siang hari selamanya 12 rakaat. Tapi tidak disebut mengqadha, ya, karena salat-salat sunnah diqadhanya ya seperti kalau salat zuhur terlambat salat ba'da zuhur enggak sunnah ba'da zuhur, sebenarnya Rasulullah SAW pernah mengqadha salat sunnahnya setelah asar. Tapi kalau salat witir diqadhanya tidak apa namanya setelah azan, tapi nanti setelah masuk waktu duha dilaksanakan dengan 12 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya dapat kita bahas. Waktu sudah mau habis ya. Ini ada beberapa pertanyaan masih masuk. Itu bertanya, apakah jika dalam sholat lalu keluar angin, apakah kita harus membatalkan sholat atau tetap lanjut sholat sampai selesai baru nanti memulai sholat? Langsung batalkan sholatnya jika kentut keluar angin, langsung batal sholatnya, batalkan sholatnya, niatnya keluar sholat dan berwudu. Ya, tidak selesaikan sholatnya, karena sholatnya sudah tidak sah, karena sudah batal wudunya. Bagaimana sholat berjamaah di rumah karena masa pandemi ini dengan suami? Apakah istri atau anak berikomah dibolehkan karena tidak ada anak laki-laki? Ataukah suami yang ikomah sekaligus sebagai imam? Jazakumullah khairan. Tadi yang kita jelaskan, jadi wanita boleh ikomah kalau bersama mahramnya sebagian, tetapi kalau ulama yang berpendapat, semasa ada laki-laki baik mahram atau bukannya, maka wanita yang boleh ikomah adalah laki-laki. Baik, berarti suaminya. Jika ada perbedaan pendapat tentang sholat jamaah bagi sesama wanita, apakah jika sholat sendirian, apakah pahalanya tetap sama? Sendirian. Ya, sholat wanita, bedalah. Sholat, kalau dia sholat berjamaah, dapat pahala sholat berjamaah dia. Gitu. Bagaimana menjawab salam saat sholat? Bagaimana posisi tangan? Dan jika posisi kita tersembunyi, misalkan di dalam kamar, apakah diperlukan menjawab salam dengan isyarat tersebut? Ya, kalau tidak akan kelihatan oleh orang, ya kita cukup saja, kalau sedang sholat, membesarkan takbirnya kalau ada orang mentok pintu. Tapi kalau dia salah, ya kita tidak bisa menjawab. Tidak pula ada isyarat. Kita baik isyarat kalau orang memungkinkan melihat isyarat kita. Bagaimana cara menjaga salat agar khusyuk dan sempurna? Karena saya selalu lupa jumlah rakaat dan selalu was-was bilangan jumlah rakaatnya. Hal ini saya alami akibat setelah saya melahirkan lewat operasi sesar dan menjalani bius total pada saat operasi tersebut. Efeknya saya sering lupa. Susah mengingat. Dan selalu saya kembali mengulang sholat saya. Mohon nasihatnya. Baik. Jika ragu dalam sholat, ya, ambil yang pasti. Bagaimana? Apakah saya ini rakaat kedua atau ketiga? Berarti dua yang pasti. Ragunya ketiganya. Kita ragu kita tiga atau dua? Maka tiganya ragu kita. Duanya yang pasti kan? Maka ambil yang pasti saja. Itu cara memotong was-was. Ambil yang pastinya. Ya. Tidak perlu diulang lagi sholat. Langsung ambil yang pasti. Cuman kalau kita sudah yakin, ini saya sudah yakin tiga, ya berarti tiga, lanjut ke empat. Baik. Satu pertanyaan lagi, bagaimana cara menjaga hafalan Quran supaya tetap mungkin? Karena saya memiliki hafalan, mungkin saya merasa sia-sia dan tak berguna karena kondisi saya selalu futur setelah melahirkan. Saya mengalami operasi panjang setelah melahirkan. Mohon nasihatnya. Baik, atur waktu yang baik sambil mengendong anak, sambil apa kita bisa murojaah, sambil menidurkan anak, kita bisa murojaah. Sebetulnya adalah kemauan saja, waktu bisa saja, sedang mengiris, sedang masak, nah apa bisa saja sebetulnya, sedang menyetrika, bisa saja untuk murojaah. Ayat-ayat yang kita hafal, ya kan? Atau dengan menghidupkan di HP untuk sekali murojaah, ya, murojaah bisa saja dengan mendengarkan. Ya. Itu barangkali berapa solusi. Bagaimana cara sikap kita untuk mengingatkan teman kita yang terkena waswas seperti wudunya diulang-ulang hingga berapa kali? Nah ini disarankan pertama untuk berdoa untuk dihindarkan waswas tersebut seperti membaca doa pagi sore kemudian baca ayat yang jelas melindungi dari waswas itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syar waswasil khannas alladzi waswisu fi suduril nas minal jinnati wan nas. Nah, ini kan dianjurkan dibaca setiap selesai salat dan pagi dan sore. Kemudian adalah untuk diajarkan kepada dia tidak boleh was-was, karena itu bagian dari sifat yang buruk yang harus ditinggalkan. Ya. Dan caranya apa? Ambil yang pasti saja. Ambil yang lebih yakin mana? Kalau kita yakin ini sudah 4, ya 4. Yang ketiga, kalau ragu antara 4 dan 3, berarti 3 yang pasti. Baik, demikian untuk pembahasan kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadirannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.